dan gumun tenan aku. Nek kelingan tuh kadang mesam-mesam dhewe. Mendua. Iya. Guyang-guyu dhewe. Oh sedih-sedih dhewe hel. Wis tak goleki ning dindi iki, tapi gak temu. Gak. Satenane aku ora ngapusi. Isih tresno sliramu. Sewu kutho wis taliwati. Sewu ati tak takoni. Nanging kabeh padha ra ngerteni. Pirang taun anggonku golei saprene turung bisa nemoni. kangen troning dodo. Wes tak liwati DC Musik.